Terima kasih kepada Bapak Adim Sandal. Terima kasih kepada Ibu Erlin, Tuan dan Nyonya Rumah. Dan terima kasih, salam hormat kepada para tamu dari Sumatera, dari Ngale, dari Tulungagung, dan banyak lagi yang lainnya. Anakku berdua yang sedang digitan, anak Robi juga anak siapa tadi, Towi ya? Bener ya? Robi sama Towi ya? Insya Allah jadi anak yang soleh, yang taat patuh kepada perintah Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Ya. Nah, saiki tepuk tangan untuk yang satu ini pasti sampean suka, ada Rena KDE Munata. Matur sembanun, polean yang dimuliakan Gusti Allah. Salam seduluran dumateng panjenengan sedoyo. Terima kasih saudaraku. Goyang pelan tapi pasti, ada Rena KDE. Sudah dimanjain, sekarang ganti mas-masnya. Mana kebiasaanmu bila datang menyucuku, tapi mengapa sekali ini kau tak melakukan lagi? Jangankan tutur sapa, senyum pun kau tak. Katakan sayang, katakan padaku, sampai kurang kompak, tepuk tangannya Arema. Ya gitu. Satu tembang lagu, ini buat Sohibul Hajah juga. Kita bernostalgia sama-sama. Yang di sebelah kiri, Mona Tamania Indonesia. Goyang ya. Potret tua buat Anda. Hati yang dulu pilu, bagai tersiram oru. untuk Bapak Supri. Siap-siap nyanyi sama-sama ya. Luruh telu. Sungguh aku tak bisa membuka kembali pintu hatiku. Lambat sudah kau datang. Betapa berharga cintamu. Masa? Selawat dalam ketiadaan. Selawat akhir hidup tanpamu. Bukankah engkau yang bintang perpisahan kita jauh? Oh, that's a great jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Arema. Mas Oje. Iya saya. Ojo becongan po. Senyum titik po. Wes iki senyum. Wes iki ku pol friend. Ah hey. Asik po. Sungguh aku salah. Salah besar. Buat hatimu terluka, yeah. Takkan ku sia-siakan kembali cinta tuk selamanya. Apakah kamu baru sadar hari ini, Mas Oji? Sungguh tak tertahan, yeah. Berlinang air mata. Jangan. Hasrat tuk kembali. Joko, ya, yeah. Matur Subandun. Insya Allah semuanya ini adalah ahli surganya Gusti Allah. Amin. Calon suarganya Gusti Allah kuapin. Ya. Polisi tetek benge A, B, C, D. Bakal diberikan artis yang berikut ini. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah semuanya. Untuk Elsa Safira masih bersama. Ya Allah, anak isopoy. Halo Arema. Yen tak sawang sorote, jane ku ngerti ono. Terus nanging anane mongse padha rawanine. Lagi yen ku pandang gemerlap terpampang gambar waru. Nganti kapan abot iki ora mau dukung. Mau jadi konco mesra mergo kepanjang. Tangan di atas semua. Spesial buat solehan tercinta. Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan. Kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Konco-konco mesra. Oke. Bisa dari Kesleo. Kesleo. Thank you. goyang semuanya kita pelan-pelan dulu. Habis dikasih yang rancak, kita ngadep dulu ya. Yang di sebelah kanan semuanya selamat malam. Monata, Monata mana yang hadir? Selamat datang. Baik-baik di sana ya. Lantunkan di sini. Tepuk tangannya mana? Goyang sama-sama lagi ya. Bersama Monata. Inilah sebuah karya. Joketnya sih rapi, di shooting, telepon Yusuf. Telepon apa? Kok nama? Yustub. Asik. Monata. Asik, serapi. Mas Yudi. Tiada ku sangka dan ku duga kau yang cinta. Dengan pilihanku yang tak lama berbuah beri cuma. Yang tercurah, rindu yang menyiksa. depan Monata. Yang ada di belakang sana kita woles-woles aja ya Mas Bro. Koyangnya tipis-tipis wae. Yeah.

tuan rumah dan seluruh biota sinoman. Hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah sama-sama sayang. Aku juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama. Dari tak mungkin.